dansa, tapi mungkin dia yang ku impikan. Sayangnya sedifan, nanti lagu yang jelaskan. Kalau memang dia yang sip, sabisa apa? Kam dua yang pun trip, syo saja kapa. Sabawa sabawa dalam doa, semoga semoga bahagia. Kau pun talentamu, pigi jo deng dia. Damn girl, you broke my heart shit. Hari yang buruk hubungannya rumit dan deh komplit. Okay God bless, biar saya pamit. Seri su berjuang guys percuma, tapi kau slow baru pilih dia. Ini dia sudah sepermisi lewat, mungkin kau tak bisa jadi sapu lewa. Harus sayangi kau bagaimanakah, hati tak bisa macam sesa merdeka. Simpan cinta dalam pikiran, seperti awali hari tanpa kau. Karena sulaju tapi kau rempi dan tra bikin sagem. Dua perangko sutra the lem label tapi sulo dedededem. Astaga naga, hati tra mampu kau jaga. Apalagi jiwa raga kau tukar dalam satu kali laga. Pusing aware, fire dan kau kerem aware. Silakan pigi bila kau senang, kenangan ini nanti setebang yeah. Sa suara yena, wafuna, beroy befna. Maaf ye, yakara yakara yakarna. Juang ais percuma, tapi kau sulo baru pilih dia. Ai biar sudah sepermisi lewat, mungkin kau tak bisa jadi sapu lewat.